Ikatu inde arama uiara upe sasuri sareriku sakayu inde arama Ikatu inde arama uiara upe sasuri sareriku sakayu inde arama.